Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salafi tarbiyah wal islah karya Syaikh Abdullah Al-Ubaidan hafizahullahu taala. Sebelum kita lanjutkan di halaman 275, kemarin ada satu kosakata yang kita lewati di halaman 266, yaitu ghadarah. Lakin ra'aitu ghadaratan fi ahli. Ghadarah artinya kenikmatan atau kemakmuran hidup. Waqallamat imtala'at darun sururan, dan jarang-jarang ada satu rumah yang penuh dengan gembira kecuali setelah itu akan penuh dengan duka cita. Kemudian kita masih membaca kutipan panjang perkataan Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad fi hadhi khairil ibad, berkaitan dengan masalah obat ketika orang itu terakhir kita membahas tentang petunjuk Nabi fi ilajil qurab wal ham bal gham bal hazan. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengobati kesedihan, kesusahan, al-qurab kesusahan, alham kegelisahan atau wal gham dan kesusahan memikirkan sesuatu yang sedang terjadi, al hazan dan kesedihan karena memikirkan sesuatu yang telah terjadi. Maka dikumpulkan oleh Ibnul Qayyim rahimallahu taala doa-doa, bacaan-bacaan yang Nabi tuntunkan untuk mengobati penyakit galau. Ada banyak sekali bacaan yang Nabi tuntunkan. Setelah itu kemudian Ibnul Qayyim membuat kesimpulan. Ibnul Qayyim rahimallahu taala mengatakan hadil adwiyatu, obat-obat ini, terapi-terapi ini memuat 5 jenis obat. Fa illam taqwa ala idhabi da'in al-gham, maka jika 15 jenis obat ini kok sampai tidak kuat, tidak mampu menghilangkan penyakit al-gham wal gham wal hazan, penyakit galau dengan berbagai macam bentuknya, memikirkan sesuatu yang belum terjadi atau yang sedang terjadi ataupun yang telah terjadi, maka berarti penyakit galaunya itu telah daun kodistahkama. Itu ada penyakit yang telah demikian kokoh di dalam hati. Ini sudah stadium 4. Berarti ya sudah tidak bisa lagi diobati. Tinggal ditunggu matinya. Watamakanat asbabuhu, dan telah demikian kokoh sebab-sebabnya. Wihtaju ila istifrohin kuliyin, dan perlu pembuangan secara totalitas. Maka hatinya perlu diganti, dibuang dan diganti yang baru. Tidak sudah demikian rusak, sudah enggak bisa lagi diobati. Maka minta pada Allah yang punya hati untuk membuang hati yang lama dan menggantinya dengan yang baru. Maka unsur-unsur obat, unsur-unsur obat yang ada dalam berbagai macam bacaan yang Nabi tuntunkan, ada yang di sana tauhid rububiyah. Ada unsur mengesakan Allah dalam rububiyah dan mengesakan Allah dalam ilahiyah, dalam ibadah. Ada di sana tauhid ilmi al-i'tiqadi. Tauhid al-ilmu, tauhid yang berupa ilmu wal-i'tiqad dan keyakinan, itu sama dengan rububiyah dan asma wa sifat. Namun karena rububiyah telah disebutkan, wallahu ta'ala alam, mungkin itu adalah lebih fokus pada tauhidul asma wa sifat, nama dan sifat Allah. Kemudian mensucikan Allah ta'ala dari tindakan zalim terhadap hambanya, atau menghukum hambanya tanpa sebab yang dilakukan oleh seorang hamba yang mengharuskan adanya hukuman tersebut. Kemudian ada unsur berupa pengakuan seorang hamba kalau dialah yang berbuat zalim. Kemudian ada tawasul kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan hal yang paling Allah cintai, yaitu nama dan sifatnya. Wa min ajma'iha, dan nama sifat Allah yang paling lengkap muatannya. Karena memuat lima'anil asma' wa sifat, semua nama dan sifat Allah yang lain adalah al-hayu al-qayyum. Zat yang maha hidup, jika dia hidup, maka hidupnya adalah hidup yang sempurna. Maka hidup yang sempurna ada di sana, ada pengetahuan, penglihatan, pendengaran, berkuasa dan seterusnya. Yang terkandung dalam al-hayu, sifat dhatiyah. Semua sifat dhatiyah itu terangkum dalam kata-kata al-hayu. Al-qayyum, zat yang mengurusi dirinya dan makhluknya. Maka tercakup di sana ar-razzaq, al-wahhab, ar-rahman, ar-rahim dan seterusnya. Maka terangkum dalam al-qayyum sifat fi'liyah. Oleh karena itu, karena dua nama Allah ini mencakup seluruh nama dan sifat Allah, al-hayyum mencakup semua sifat dhatiyah dan al-qayyum mencakup semua sifat fi'liyah, maka sebagian ulama menegaskan bahasanya al-hayyu al-qayyum adalah ismullahil a'zam, nama Allah yang paling agung. Yang jika Allah itu kita minta pada Allah dengan menyebutnya, maka Allah akan mengabulkannya. Kemudian yang ke unsur yang ketujuh adalah minta tolong hanya kepada Allah semata. Kemudian poin ke-8, pengakuan seorang hamba kalau dia berharap kepadanya. Kemudian betul-betul bertawakal kepada Allah, wa taufid dan menyerahkan urusan kepada Allah, wal iktiraf dan pengakuan kepada Allah bahasanya upun-upun seorang hamba di tangan Allah, sehingga Allah mengatur hamba itu sebagaimana yang dia sukai, dan sesungguhnya pastilah berlaku pada hamba ketentuan Allah, dan pastilah adil keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian unsur yang ke-10 adalah memohon pada Allah agar hati mendapat merasakan kesenangan, bisa merasa senang fi riyadil Quran, dalam taman Al-Quran. Sehingga hamba itu meminta kepada Allah agar menjadikan Al-Quran bagi hati seorang hamba karabi', sebagaimana musim semi bagi hewan. Dan dia minta agar Al-Quran itu bisa menerangi kegelapan, kegelapan subhat dan kegelapan syahwat. Dan dia minta agar dia bisa, seorang hamba ini merasa terhibur dengan Al-Quran, terhibur dari segala sesuatu yang fa'itin, yang tidak dia dapatkan. Wa ta'azza bihi, dan dia bisa bersabar dengan sebab Al-Quran menghadapi segala musibah. Dan dia bisa sembuh, seorang hamba yang diminta agar bisa sembuh dengan Al-Quran dari segala penyakit dada, yaitu penyakit hati. Sehingga Al-Quran itu menjadi jala ahusnihi, penghilang sedihnya, dan obat untuk ham dan ghamnya, pengobat untuk galaunya. Kemudian yang ke-11 ada istighfar, mohon ampun pada Allah, kemudian bertobat, kemudian ada jihad, kemudian ada sholat, mengerjakan sholat ketika mendapatkan kesusahan, kemudian mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang maknanya adalah berlepas diri dari daya dan kekuatan diri sendiri dan menyerahkan menyerahkan dua hal ini kepada zat yang keduanya ada di tangannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, dan ketahuilah dan sadarilah dan pahamilah bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan anggota badan manusia. Dan Allah jadikan setiap anggota badan, dari setiap anggota badan manusia Allah letakkan padanya kesempurnaan. Jika kesempurnaan tersebut hilang, maka dia akan merasakan sakit. Dan Allah jadikan, juga Allah jadikan untuk raja dari anggota badan manusia, yaitu hati. Allah letakkan padanya kesempurnaan. Dan jika hati ini kehilangan unsur yang menyempurnakan dirinya, maka masuklah ke dalam hati berbagai macam sakat, berbagai macam penyakit dan rasa sakit. Ini tentu berbeda antara penyakit dan rasa sakit. Di antara rasa sakit atau penyakit hati al-ham, al-gham, dan al-hazan. Kalau dengan berbagai macam bentuknya. Maka jika mata itu kehilangan tujuan penciptaan mata, yaitu kemampuan untuk melihat. Dan hati dan telinga itu kehilangan tujuan diciptakannya telinga, yaitu kemampuan untuk mendengar. Kuah di sini artinya kemampuan. Dan lidah itu kehilangan apa yang jadi tujuan penciptaan, yaitu kemampuan untuk berbicara. Maka indera-indera dan anggota badan manusia tadi kehilangan kesempurnaannya. Hilanglah kesempurnaannya. Adanya sama dengan tidak adanya. Mata namun ada fisik mata namun tidak bisa, tidak ada lagi kemampuan untuk melihat, adanya sama dengan tidak adanya. Demikian juga hal yang lainnya. Wal qalbu, sedangkan hati Allah ciptakan untuk mengenal sang pencipta, mencintai sang pencipta, mengesakan sang pencipta, senang dan bahagia dengan mengingat sang pencipta. Wal ibtihad, dan merasa berbunga-bunga, merasa happy dengan mencintai sang pencipta. Wa ridha anhu, dan merasa puas dengan anugerah sang pencipta. Bertawakal kepadanya dan mencintainya. Wal hubbu fihi, dan mencintai karenanya dan benci karenanya, loyal karenanya dan memusuhi karena Allah, dan terus-menerus mengingat Allah. Dan Allah lebih dia cintai daripada yang lainnya, lebih dia harapkan dari segala sesuatu selainnya, lebih mulia dalam hatinya daripada segala sesuatu selainnya. Dan tidak ada kenikmatan, tidak ada kegembiraan, tidak ada kelazatan, bahkan tidak ada kehidupan bagi hati illa bidzalika, kecuali dengan itu semua. Wa hadza lahu bi manzilatil ghada wa siha wal hayat. Maka hal-hal di atas itu bagi hati itu statusnya sebagaimana asupan makanan dan kesehatan, bahkan kehidupan bagi hati. Maka jika hati itu kehilangan asupan makanannya, kesehatannya dan kehidupannya, maka jika kehilangan apa yang jadi asupan makanannya dan sumber hidupnya, ketika hati itu telah kehilangan itu semua, maka laham, gham, dan hazan akan berlumba-lumba mendatanginya, memasukinya. Min kulli saubin, dari segala penjuru, ilaihi, menuju hati. Wa rahnun muqimun alaihi, dan hati pun tergadai badannya, tergadai, tergantung, tergadai pada galau, kegalauan tadi. Wa min a'dhami adwa'ihi, dan penyakit hati yang paling parah, yang paling berbahaya adalah kemusyrikan, lawan dari tauhid, dosa lawan dari taat, dan lalai lawan dari zikir. Demikian juga termasuk penyakit parah untuk hati adalah al-istihanah, meremehkan hal-hal yang Allah cintai dan hal-hal yang mendatangkan ridha Allah, tidak menyerahkan urusan kepada Allah, sedikitnya iktimad, tawakal kepada Allah, bahkan cenderung kepada selain Allah, marah dengan ketetapan Allah, ragu-ragu dengan takdir, ragu-ragu dengan janji dan ancaman Allah. Wa idza ta'ammalta amradal qalbi, maka jika Anda renungkan berbagai macam penyakit hati, Anda akan jumpai bahasanya hal-hal di atas, syirik, dosa, lalai dan seterusnya, dan semisal itu adalah sebab-sebab timbulnya penyakit hati. La sababa laha siwaha. Tidak ada sebab untuk berbagai macam penyakit hati kecuali hal-hal di atas. Maka oleh karena itu obat hati, yang tidak ada obat bagi hati selain obat ini, artinya obat satu-satunya untuk hati adalah kandungan dari al-ilajat an-nabawiyah, bacaan-bacaan terapi yang Nabi ajarkan, yang isinya adalah berbagai hal yang kebalikan dari penyakit-penyakit di atas. Fa innal marad yuzalu bididdi. Karena kaidah dalam masalah kesehatan yang namanya penyakit itu dihilangkan dengan diberi kebalikannya. Wasihatu tufadu bil misli. Maka dan kesehatan itu tufadu dijaga bimisli dengan semisal hal-hal yang mendatangkan kesehatan. Fasihatu maka sehatnya hati dijaga dengan bihadil umur an-nabawiyah, dengan unsur-unsur yang Nabi ajarkan, yang ada dalam bacaan-bacaan yang Nabi tuntunkan. Wa amraduhu bi'addadiha, dan penyakitnya hati adalah munculnya kebalikan-kebalikannya. Maka tauhid itu akan membukakan bagi seorang hamba pintu kebaikan, pintu kegembiraan, kelezatan, wal farah, kesenangan, wal ibtihaj, pintu kemudian elok dan cemerlangnya hati, atau makna asalnya ibtihaj itu untuk wajah, wajah yang bersiri, bersinar, bercahaya karena gembira, karena bahagia. Maka happy-nya hati. Wa taubah istifrarun lil akhlaq. Dan taubat itu adalah upaya membuang berbagai macam campuran dan materi rusak yang merupakan sebab berbagai macam penyakit hati. Dan taubat wa hamiyatun lahu, dan merupakan bentuk pencegahan bagi hati minat takhlid, dari tercampuri hal-hal di atas. Fahiya, maka taubat itu berfungsi untuk menggembok pintu keburukan untuk hati. Maka lalu dibukakanlah untuk hati pintu kebahagiaan dan kebaikan dengan tauhid, dan pintu keburukan digembok dengan taubat dan memohon ampun kepada Allah. Sebagian pakar kesehatan masa silam mengatakan, siapa yang inginkan badan yang sehat, maka hendaklah dia tidak memperbanyak makanan dan minuman. Dan siapa yang ingin sehatnya hati, hendaklah dia tinggalkan dosa. Sabit bin Qurrah mengatakan, rahatul jismi fikilati ta'am. Rehatnya badan itu dengan sedikitnya makan. Warahatul ruhi fikilatil asam. Dan rehatnya hati dengan sedikitnya dosa. Warahatul lisan fikilatil kalam. Dan rehatnya lidah sedikit berbicara. Ya, maka ustaz berarti lisannya capek terus ya, karena ngomongnya banyak. Ya. Sehari dah ngomong berjam-jam. Ya. Wadzunub lil qalbi min manzilatis sumum, maka dosa bagi hati itu bagaikan racun. Maka yang namanya racun, jika tidak mematikan, maka dia berfungsi melemahkan. Walau Buddha tidak boleh tidak. Tidak mungkin tidak berpengaruh dan tidak berdampak. Dan jika jika hati itu lemah kekuatannya, maka dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan berbagai macam penyakit yang masuk menyerangnya. Ini kutipan panjang Zadul Ma'ad, jilid yang keempat. Kemudian kaidah yang ke-44, annahum ya'taqiduna anna huquq ar-rahman hiyal ghayah wa amma huququl insan fahiya tab'un laha. Maka mereka orang-orang yang mengikuti para sahabat, para ulama salaf, mereka meyakini bahasanya hak Allah itulah tujuan, adapun hak manusia fayatabu'un laha, maka itu adalah melengkapi dan mengikuti hak-hak Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Ma'urdu minhum min rizkin, aku tidak menginginkan rizki dari mereka. Wa ma'uridu ayuta'imuni, dan aku tidak ingin mereka memberikan makan kepada aku. Inna Allahu ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah ar-Razzaq, dan dia adalah dzul quwwah, zat yang memiliki kekuatan, al-matinu, dan dia adalah zat yang kokoh, yang kuat. Ya, maka hak Allah adalah tujuan. Tujuan diciptakannya jin dan manusia. Walau an ahlal qur'aman wa taqaw. Seandainya penduduk berbagai kampung itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit berupa hujan yang berlimpah, wal ard, dan keberkahan dari dalam bumi. Walakin kadzabu, akan tapi mereka mendustakan, maka kami hukum mereka bima kanu yaksibun, gara-gara ulah yang mereka kerjakan. Karena tidak menunaikan hak Allah, maka ada azab. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Mu'ad, apakah engkau tahu apa hak Allah yang menjadi kewajiban hamba dan apa hak hamba yang akan dipenuhi oleh Allah? Mu'ad mengatakan, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka Nabi katakan, maka sungguh hak Allah yang menjadi kewajiban hamba adalah hamba menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba yang akan ditunaikan oleh Allah, Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Akhu Jahud diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan tentang masalah hak Allah ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, sebagian ahli filsafat mengatakan bahasanya maksud dari agama adalah semata-mata terwujudnya maslahat dunia. Walaisal maksud bidin al-haq. Padahal bukanlah maksud agama yang benar yaitu Islam semata-mata mewujudkan masalah duniawi berupa menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat dalam perkara dunia. Sebagaimana perkataan sejumlah sekte, sejumlah kelompok dari ahli filsafat ketika mereka menjelaskan tentang maksud dari wahyu dan kenabian. Mereka katakan bahasa yang dimaksud dengan maksud dari wahyu dan kenabian adalah semata-mata meletakkan aturan yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengatur kehidupan mereka di dunia. Minal kunun al-adl, yaitu aturan yang adil, yang teraturlah dengannya kehidupan manusia. Maka kata Syekhul Islam, makin hadza qad yakunul maqsud. Boleh jadi semacam ini adalah menjadi maksud dan tujuan untuk agama-agama yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya. Itu agama-agama yang sumbernya bukan agama wahyu. Boleh jadi tujuan agama adalah sekedar itu. Gimana dunia itu teratur. Yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya itu para pengikut berbagai tokoh-tokoh ahli filsafat dan selain mereka. Semisal kaum Nuh, Namrud, Genghis Khan dan lainnya. Fa inna kulla ta'ifatin min bani Adam, karena setiap kelompok dari manusia, maka semua mereka membutuhkan adanya komitmen terhadap kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang terlarang. Yang dengan adanya komitmen ini, maka akan tegaklah kehidupan, penghidupan dan kehidupan duniawi. Wa rubbama ja'alu ma'a dzalika mayastaulawna bihi 'ala ghairihim. Bahkan boleh jadi mereka jadikan di samping hal tersebut, komitmen dengan kewajiban dan larangan untuk teraturnya kehidupan, terdapat poin-poin yang dengan poin-poin tersebut mereka bisa menguasai orang lain. Minal asna, berbagai kelompok, dan menindas orang lain. Semacam perbuatan penguasa-penguasa yang zalim, semacam Genghis Khan. Faidha lam yakun maksud ad-din. Faidha lam yakun maksud ad-din wa namus al-maudu, maka jika tidaklah maksud dari agama dan wahyu yang ada kecuali mendatangkan manfaat dalam kehidupan dunia dan mencegah bahaya dalam kehidupan dunia, maka itu wajar, karena laisa liha'ula fil akhir min khalaq. Mereka-mereka itu tidak memiliki jatah kebahagiaan di akhirat. Semacam kemudian ingkana ma'adhalika, di samping kepentingan untuk mengatur kehidupan dunia, mereka jadikan agama sebagai alat untuk menindas orang lain. sesama manusia dan untuk menguasai orang lain sama manusia dan menindasnya sebagaimana perbuatan Fir'aun dan Genghis Khan serta selain keduanya. Fahaula, maka mereka itu adalah min a'dhominasi adaban fil akhirah. Maka mereka adalah orang yang paling keras siksaannya di akhirat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, natul alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haq. Kami bacakan kepadamu berita Musa dan Fir'aun dengan benar. Liqaumi yu'minun, untuk orang-orang yang beriman. Inna Fir'auna ala fil ardi. Sebenarnya Fir'aun itu sombong di atas muka bumi. Dan dia jadikan penduduk bumi, yaitu bumi Mesir, Syian, beberapa kelompok. Dia tindas sekelompok penduduk Mesir dengan dia sembelihi anak-anak, yaitu Bani Israel, dengan dia sembelihi anak-anak laki-lakinya dan dia biarkan hidup anak perempuannya. Innahu kana minal mufsidin, sungguh dia termasuk orang-orang yang merusak. Tentu Fir'aun ini punya agama. Nah, agamanya Fir'aun itu tujuannya adalah dua, untuk mengatur kehidupan Fir'aun dan pengikutnya. Tentu orang itu butuh keteraturan. Maka Fir'aun membuat aturan-aturan yang itu tujuannya untuk itu. Namun ada juga tujuan yang lain, untuk menindas Bani Israel, untuk jadi legitimasi untuk ajaran agama yang dibuat oleh Fir'aun itu jadi legitimasi untuk menindas Bani Israel. Waqad qasa Allah subhanahu, dan Allah telah mengkisahkan kisah Fir'aun di banyak ayat dalam Al-Quran. Wa kana huwa wa qaumuhu, Fir'aun dan kaumnya di atas agama, di atas ala dinin lahum min dinil muluk. Ya, mereka punya agama, yaitu agamanya para penguasa. Kama qala ta'ala fi kisati Yusuf, karena penguasa itu punya agama. Raja, para raja itu punya aturan-aturan yang dia jadikan sebagai agama. Raja-raja yang musyrik itu punya demikian. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surat Yusuf, maka naliyakhudha arahu fi dinil malik illa ayasya Allah. Tidaklah Yusuf itu bisa mengambil saudaranya dalam agama sang raja kecuali ketika Allah menghendakinya. Jika Allah tidak menghendakinya, maka dia tidak bisa menahan Bunyamin sebagaimana namanya dalam kisah Israiliyat. Karena dalam dinil malik, agama sang raja, dalam agama sang raja yaitu Raja Mesir ketika itu, pencuri itu tidak, hukumannya tidak diperbudak oleh orang yang menjadi korban pencurian. Namun ini adalah aturan dan syariat Yakub. Pencuri jika ketahuan, maka dia akan jadi budak korban pencurian. Maka Yusuf ketika dia mau mempertahankan, mau menahan Bunyamin, dengan dia taruh piala sang raja di untanya dan di untanya Bunyamin. Kemudian dia mengumumkan, innakum lasarikun, sungguh kalian dalam pencuri. Maka kemudian saudara-saudara Yusuf ini mengatakan, kami tidak mau mencuri, kami tidak ingin merusak di muka bumi dan seterusnya. Maka orang suruhan Yusuf mengatakan, apa hukumannya jika terbukti kalian mencuri? Maka mereka menjawab dengan syariat Yakub. Hukumannya, siapa yang tertangkap, dia bisa diperbudak. Siapa yang kalian jumpai piala sang raja itu ada di tempatnya, terbukti dia mencuri, fawa jaza'uh, maka dialah balasannya. Maka dia diperbudak. Dan aturan ini tidak ada di dinil malik. Ketentuan pencuri itu hukumannya semacam ini tidak ada di dinil malik. Sehingga Allah katakan tidak mungkin Yusuf bisa menahan Bunyamin kalau pakai dinil Malik. Namun ayasya Allah, Allah berkehendak lain. Mereka tidak mengatakan apa balasannya jika terbukti salah satu dari kalian pencuri. Mereka tidak kemudian bertanya, kami ikut dinil Malik. Kalau mereka ikuti dinil Malik, buyar sudah rencananya. Strateginya Yusuf kacau sudah. Kalau mereka jawab, siapa yang terbukti di antara kami yang mencuri piala raja, maka kami akan terima hukuman Malik. Itu Malikul Misr. Dan hukumannya bukan diperbudak dalam dinul Malik, Malikul Misr. Namun mereka jawab, apa balasannya jika salah satu kalian terbukti sebagai pencuri? Dia jadi budak. Dan itu syariat Yakub. Maka muncul jawaban semacam ini semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata ayasya Allah, kehendak Allah. Allah memberikan ilham kepada mereka untuk menjawab dengan syariat Yakub. Coba mereka, ya kami pasrahlah gimana hukumannya di negeri ini. Kami manut saja hukuman di negeri Mesir, gimana kalau ada orang yang terbukti sebagai pencuri. Kami pasrah saja ngikuti ini ya. Maka kemudian, maka tentu akan diumumkan ya, aturan pencuri di sini demikian. Dan itu tidak sampai diperbudak. Di syariat Yakub itu diperbudak. Pencuri diperbudak oleh orang yang jadi korban kasus pencurian. Maka mereka menjawab, siapa yang kalian jumpai terbukti mencuri, fa huwa jazaa'u. Maka itu balasannya, silakan diperbudak. Nah, kemudian dicek, namun ya tidak dari bunyinya Bunyamin, bunyinya yang terakhir sendiri. Maka yang terakhir dicek tempatnya Bunyamin dan terbukti di situ ada bela sang raja. Maka berdasarkan kesepakatan awal, maka ini adalah budak aku, kata Yusuf ya. Ini budak berdasarkan perkataan kalian sendiri, kesepakatan awal. Maka Yusuf bisa menahan Bunyamin. Nih, silakan kalian pulang. Nah, ini balasannya. Kemudian mereka minta untuk belas kasih ini ada dia bapak kami adalah orang yang tua ini. Maka pilihlah salah satu kami sebagai gantinya. Oh, tidak bisa. Kesepakatan awal yang kalian buat sendiri ya. Yusuf tidak buat apa-apa. Karena dia sebagai orang pemerintahan dan orang kerajaan ya, dia hanya bisa menegakkan aturan kerajaan. Jadi ternyata ya, berdasarkan kesepakatan mereka sendiri, mereka pakai syariat Yakub dalam masalah ini. Itu yang dimaksud ila ayasya Allah. Allah memberikan ilham kepada mereka sehingga mereka ketika ditanya apa hukumannya, mereka tidak menjawab, kami ikut peraturan Raja Mesir. Jika terbukti dia pencuri, maka kami syariat, pakai syariat bapak kami, yaitu dia akan jadi budaknya. Kalau dia jadi budak, ya sudah ditahan. Tidak bisa, ya sana kamu pulang, ini budakku. Itu yang dimaksud ilah, ya insyaAllah. Namun yang mau diambil pelajaran oleh Syekh Islam Taimiyah adalah dinil Malik. Ini menunjukkan bahasanya para raja itu membuat agama. Raja-raja Mesir itu membuat agama. Dan agama buatan mereka itu benar sebagaimana perkataan para ahli filsafat. Maka agama buatan manusia semacam buatan raja-raja itu tujuan agama tersebut sekedar tidak kacaunya urusan dunia. Kata orang agama itu artinya tidak kacau dari bahasa Sanskerta. A itu tidak, agama itu kacau. Ya tidak kacaunya urusan dunia saja, maslahat dunia saja. Dan boleh jadi ada penguasa-penguasa yang bikin agama yang diajarkan kepada rakyatnya untuk di satu sisi untuk ngatur. Untuk ngatur kehidupan para pengikutnya, di sisi yang lain bisa jadi alat legitimasi untuk menindas yang lain. Wahadal malik, dan yang dimaksud dengan sang raja di sini adalah Fir'aunnya Yusuf. Dan ini adalah sebelum Fir'aunnya Musa. Dan perlu diketahui bahasanya, Fir'aun adalah ismun liman yamliku Misra minal Qibti. Adalah nama untuk semua yang jadi raja Mesir. Dia bukan nama person. Namun dia adalah gelar semua raja Mesir minal Qibti dari suku Qibti. Kalau sekarang namanya Koptik. Di Koptik, Nasrani Kristen Mesir, biasa disebut di Quran-Quran itu Kristen Koptik. Wawa ismu jinsin, maka dia adalah isim jenis. Sebagaimana Kaisar, Kaisar, nama untuk Raja Romawi. Kisra untuk nama Raja Persia, Najasi untuk nama Raja Ethiopia, Habasyah, dan semacam itu. Maka ha'ulai mutafalsifah, maka mereka para ahli filsafat. As-Sabi'ah, Al-Mubtadi'ah. Yang Sabi'ah itu artinya orang-orang yang murtad atau orang-orang yang sesat. Oleh karena itu maka orang-orang Quraisy menyebut Nabi kita itu Sabi'. Di antara gelaran yang disebutkan oleh orang Quraisy kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sabi, murtad dari agama kaumnya. Yang bisa juga artinya sesat. Al-mubtadi'ah yang merupakan orang yang membuat-buat minal masyain, mungkin itu nama aliran. Wa man salaka maslakahum, dan setiap orang yang menempuh jalan mereka yang menisbatkan diri kepada berbagai macam agama di tengah-tengah kaum muslimin. Ini di tempat kita namanya orang liberal. Mereka menganggap bahasanya Islam itu ya mengatur ya, supaya dunianya ya, bahkan ya, agama itu cuma fungsinya bukan ada nilai ibadah. Ya, namun fungsinya adalah fungsi keteraturan saja. Gimana hidup teratur. Ya. Maka Islam yang benar itu gimana tidak ada konflik antar agama. Islam yang toleran, Islam yang macam-macam yang. Pokoknya yang penting dunia itu, kehidupan dunia teratur. Karena itu, kemudian itulah rahmat, rahmatan lil alaminnya Islam. Apa itu? Ya, tidak ada kerusuhan, tidak ada ini. Ya. Itu dianggap esensi agama, substansi agama itu mewujudkan keteraturan hidup. Agama itu adalah agama yang benar, manakala tidak ada konflik, tidak ada ini konflik dalam di dalam agama ataupun antar agama. Maka itulah agama yang benar. Kalau pakai embel-embel Islam, nah itulah Islam yang sejati. Nah, Islam yang asli dan tidak imitasi yang bisa menyebabkan terwujudnya kehidupan yang rukun tanpa konflik dan seterusnya. Kalau kemudian kok menimbulkan kebencian Sunni dan Syi'i, kemudian kemudian ada kebencian dengan ini dan itu, maka ini agama pengrusak dan itu bukan agama. Maka dianggap itu esensi agama. Maka ada sejak masa Syekh Islam Taimiyah sudah ada orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam fil muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin, orang yang terpengaruh faham filsafat yang mengatakan bahasanya agama itu adalah sekedar menata kehidupan manusia. Gimana hidup itu tenang, gimana hidup itu teratur, tidak ada problem, tidak ada masalah. Nah itulah agama. Kalau ini kok bikin, maka aturan aturan agama yang bikin problem, yang bikin problem, nah itu sudah tidak lagi relevan. Itu perlu dinasakh. Perlu ada nasakh di situ. Nah, karena semua apa sudah tidak mewujudkan keharmonisan hidup, dan pada itulah yang esensi dalam agama. Nah, itulah substansi agama itu. Ini ada di terpengaruh anggapan ahli filsafat ini ada fil muslimin, di tengah-tengah orang Islam, Yahud dan Nasara. Di tengah-tengah orang Yahudi dan Nasrani. Maka mereka jadikan syariat wan namamis dan wahyu wa dianat dan berbagai macam agama min hadzal jinsi, adalah jenis ini, yaitu untuk meletakkan satu konun, satu aturan yang terwujud dengannya maslahatul hayati dunia, kemaslahatan hidup dunia. Walihada la yamuruna fiha bitauhid, oleh karena itu maka mereka tidaklah memberitakan tauhid, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemudian beramal untuk kampung akhirat, dan mereka tidak melarang kemusyrikan, bahkan bal ya'muruna fiha bil adl wa sidq, namun mereka cuma perintahkan untuk adil, jujur, memenuhi janji dan hal-hal yang lainnya. Allati la tatimul maslahatul hayatid dunya ila biha, yaitu hal-hal yang maslahat dunia tidak akan terwujud kecuali dengannya. Wa yasha'una ta'aluh lil mukhlisin wal musyrikin, oleh karena itu kemudian mereka pun mendewa-dewakan orang-orang yang tulus bekerja untuk masyarakat, mewujudkan mereka pun mempertuhankan itu, kemudian mereka menggugat aturan Allah. Masa orang yang menemukan listrik enggak masuk surga sih? Mana? Jasanya demikian besar untuk kehidupan manusia, dianggap itu esensi agama. Terwujudnya maslahat hidup dunia. Orang kamu dapatkan manfaatnya demikian luas, masa sih Tuhan demikian kejam memasukkan orang semacam itu ke neraka? Mereka enggak terima, karena agama itu esensinya, substansinya adalah mewujudkan maslahat kehidupan manusia. Maka mereka mempertuhankan orang-orang yang mukhlis, tulus mengadakan penelitian gini-gini, terus akhirnya menemukan mesin uap, menemukan listrik, menemukan ini. Masa sih mereka di neraka? Mereka pertuhankan orang-orang mukhlis, orang-orang yang tulus berkhidmat kepada dunia, berkhidmat kepada basyariyah, berkhidmat kepada manusia. Karena dianggap itu esensi agama. Bukan tauhid esensi agama itu, namun tanzim hayat dunyawiyah, teraturnya, sejahteranya kehidupan manusia. Nah, itu esensi agama, itu puncaknya agama. Maka tidak layak orang yang tulus berkhidmat untuk dunia manusia ini kok masuk neraka. Itu anggapannya demikian. Tidak layak, itu Tuhan demikian kejam jika demikian. Kalau Tuhan yang kejam seperti itu bukan Tuhan saya, katanya. Maka mereka mempertuhankan orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang tulus berkhidmat untuk kehidupan manusia. Kita tidak ingkari mereka punya jasa yang besar, namun itu tidak tidak ada nilainya di akhirat. Ketika mereka tidak mengesakan Allah Subhanahu wa taala, karena esensi agama adalah, esensi Islam adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika pola pandangnya lain, esensi agama adalah bagaimanakah maslahat kehidupan manusia. Terwujudnya sebesar-besar maslahat untuk kehidupan manusia. Maka mereka pun mempertuhankan lil mukhlisin, orang-orang yang tulus berkhidmat untuk kehidupan manusia, wal musyrikin, dan orang-orang kafir, musyrik sekalipun ketika dia punya jasa yang besar. Maka mereka katakan, ada tokoh pendeta di Romo Mangun, masa sih dia sangat baik dengan orang miskin, orang susah. Nah, masa sih Allah demikian tega masukkan dia ke neraka? Maka musyrik menyebut karena dipertaluh, karena dipertuhankan, dipuja. Dipuja demikian luar biasa. Ini berangkatnya dari mana? Dari konsep tentang pokok dari agama, inti agama, yaitu terwujudnya sebesar-besar maslahat untuk kehidupan manusia. Dan ini berasal dari ahli filsafat. Dan ini satu hal yang wajar karena datangnya dari Yunani. Kehidupan agama musyrik. Maka mereka mengatakan agama yang betul, manfaat, ya yang membuat hidup teratur, bukan yang membuat hidup kacau. Dan itu memang agama buatan manusia, memang sifatnya demikian. Agama buatan manusia, sifatnya memang seperti itu. Lain hanya dengan agama yang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada esensi yang pokok adalah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka katakan semua agama itu sama. Kenapa mereka katakan agama itu sama? Karena agama itu mewujudkan maslahat kehidupan manusia. Itu substansi agama. Terwujudnya maslahat kehidupan manusia. Loh. Ini kan orang pakai Islam untuk orang jujur. Ah, ini juga agama yang lain juga jujur. Dilarang mencuri, sih dilarang mencuri. Dilarang membunuh, sih dilarang membunuh. Semuanya terwujud. Semuanya terwujud. Semua masalah kehidupan manusia terwujud dengan ini semua. Maka mereka katakan, orang yang terpengaruh filsafat mereka katakan, semua agama sama. Kenapa? Substansi agama menurut mereka, pokok agama, roh agama itu adalah ini. Maslahat kehidupan manusia. Bukan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka jadikan hak Allah itu belakangan. Oleh karena itu ini dikutip di sini. Karena kaidah kaum muslimin, hak Allah itu yang pertama. Hak manusia, maslahat kehidupan manusia itu belakangan. Nah, yang pokok adalah menyembah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lain adalah tabak saja. Ya, yang pokok adalah beribadah kepada Allah. Ya, mudah-mudahan dengan itu dan diharapkan dengan itu kehidupan manusia ya, terwujudlah kemaslahatan kehidupan manusia. Namun itu bukan yang pokok dan bukan itu yang di ya, yang menjadi pokok masalah. Ya, inilah akar kenapa ada orang mengatakan semua agama itu sama. Itu berangkat dari agama itu untuk apa? Untuk menyembah Allah ataukah untuk cuma sekedar mengatur kehidupan manusia? Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.